Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Faslun Ad-Dhamir. Kalian kasih subjudul seperti itu, Faslun Ad-Dhamir, supaya tidak terlalu panjang masail di atasnya, tapi masuk dalam An-Nakir awal Ma'rifat. Nah, tapi di sini sudah masuk penjabaran Ma'rifat. Faslun Ad-Dhamir fihi masail. Al-mas'alatul ula, ad-dhamiru huwa ismun wudi'a, wudi'a limutakallimin ka'ana au limukhatabin ka'anta au lighaibin kahuwa. Au limukhatabin taratan wali ghaibin ukhra. Au li ghaibin au limukhatabin taratan wali ghaibin ukhra. Wa huwa al-alifu wal-wawu wal-nun. Wa huwa al-alifu wal wawu wan nun kaquma wa qama wa qumu wa qamu wa qumna. Saya ulangi, ad-dhamir wa ismun wudi'a limutakallimin ka'ana aw limukhatabin ka'anta aw lighaibin kahuwa aw limukhatabin taratan wa lighaibin ukhra. Wahuwa al-alifu wal-wawu wal-nunu kakuma waqama waqumu waqamu waqumna. Dhamir ialah isim yang dibuat untuk menunjuk orang pertama seperti ana, atau orang kedua seperti anta, atau orang ketiga seperti huwa, atau kadang dipakai untuk orang kedua, kadang dipakai untuk orang ketiga. Ini ada tiga, yakni al-alif, wal-wawu, wal-nun. Perhatikan contohnya. Contoh kuma, berarti alifnya dipakai untuk orang kedua. Koma, alifnya dipakai untuk orang ketiga. Kumu, wawunya dipakai untuk orang kedua. Komu, wawunya dipakai untuk orang ketiga. Kumna, ini bisa dipakai untuk orang kedua dan orang ketiga, tergantung yang kita ajak bicara, ya. Lafadznya sama. Kumna, nyuruh orang kedua. Wanas, banyak. Atau orang ketiga, kumna, itu mereka banyak, perempuannya berdiri. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Ad-dhamiru qismani, barizun wa mustatirun. Ad-dhamiru qismani, barizun wa mustatirun. Dhamir itu terbagi dua. Yang pertama bariz, yang kedua mustatir. Wal barizu huwa, wal barizu huwa, ma lahu suratun fil lafdi. Ma lahu suratun fil lafdi. Dhamir baris adalah dhamir yang memiliki bentuk lafaz yang jelas. Kata ikumtu, kata ikumtu seperti tak dalam lafadz kumtu, itu namanya dhamir apa ini? Baris, ada lafadz yang jelas yaitu tak. Wal mustatiru huwa, ma laisa lahu suratun fil lafdi. Ma laisa lahu suratun fil lafdi. Kadomir. Al-Malhudi. Al-Malhudi. Fi lafzi uktub. Dhamir mustatir itu ialah dhamir yang tidak memiliki bentuk lafadz yang jelas. Enggak nampak lafadznya ya. Seperti dhamir yang tersimpan dalam lafadz uktub. Nah, ai takdiruhu anta, yakni dikira-kirakan seperti domir anta. Uktub, tulislah tam, nah, ya, dikira-kirakan domirnya dengan anta. Nah, anta ini semacam pinjaman untuk supaya kita bisa jelas tentang domir yang tersimpan tadi itu kayak apa sih gitu. Nah, gitu. Tapi anta secara lafad adalah domir apa? Baris. Karena punya bentuk yang jelas. Adapun domir yang tersimpan pada lafad uktub kan gak ada bentuknya. Nah, itu dikira-kirakan seperti anta. Namanya domir mustatir. Jadi kalau domir baris, ma'alahu suratun fil lafdi. Kalau domir mustatir, ma'alaisalahu suratun fil lafdi. Bedanya satunya enggak ada, laisanya satunya enggak ada. Ya. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-barizu nau'an muttasilun wa munfasilun. Al-barizu nau'an muttasilun wa mufasilun. Dhamir baris terbagi dua, muttasil dan mufasil. Fal muttasilu, fal muttasilu huwa ma la yubtada ubihi. Wala yaqa'u ba'da illa. Koma, illa fi darurati syi'r. Illa fi darurati syi'r. Fal muttasilu ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa koma illa fi darurati syi'r. Kama qala asy-syair, kama qala asy-syair, a'udhu a'udhu bi rabbil arsy min fi'atid bagat, a'udhu bi rabbil arsy min fi'atin bagat, min fi'atin bagat. Alayya famali audu illahu nasir. Alayya fama li audu illahu nasir. Baik. Dhamir muttasil itu ialah dhamir baris yang tidak bisa dipakai untuk mengawali ucapan malai pada obi, dan tidak boleh terletak setelah illa kecuali dalam darurat syair, maka boleh darurat. Contoh ucapan penyair, a'udhu bi rabbil arsy min fi'atin bagat, aku berlindung kepada Rabbnya arsy dari kelompok yang jahat, kelompok pemberontak yang jahat. Alayya yang memberontak kepadaku. Famadi a'udhu illahu nasir, aku tidak punya penolong kecuali dia selamanya. A'udhu maknanya abadah, masuk dhorof, ya, maknanya apa itu? Illahu, ya, kecuali dia. Haknya itu dhamir muttasil. Terletak setelah apa ini? Illa. Ini hukum asalnya enggak boleh, tapi ini darurat syair, ya boleh-boleh aja. Yang penting dalam syair. Kalau dalam selain syair enggak boleh. A'udhu bi rabbil arsy min fi'atin ba'alayya Fama li audu illahu nasir. Baik. Wal munfasilu wa ma yubtada'u bihi wa yaqau ba'da illa ala kulli halin nahu. Ana qa'imun. Ma qama illa ana. Nah, dhamir mufasil adalah dhamir baris yang bisa digunakan untuk mengawali ucapan. Ma yubtada'u bih. Dan bisa terletak setelah illa ala kulli hal, dalam segala keadaan, darurat ataupun tidak boleh. Nah, contohnya ana qaimun, ana dhamir mufasil bisa dipakai untuk mengawali ucapan ya. Ma qama illa ana. Nah, ana di sini dhamir mufasil ya. Bisa terletak setelah apa ini? Illa. Al-mas'alatu al-khamisah Arabiyah, al-mas'alatu Arabiyah. Yang qasimu al-muttasilu bihasabi mawaqi'i al-i'rabi ila thalathati aqsamin. Yang qasim al-muttasilu bihasabi mawaqi'il i'rabi ila thalathati aqsamin. Dhamir mutasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbagi menjadi tiga. Jadi ini pembagian berdasarkan kedudukan apa ini? I'rabnya. Al-awwal. Ma yahtassu. Bi mahalli raf'i. Ma yahtassu bi mahalli raf'i. Yang pertama, ini khusus makharofa. Nah, kalau makharofa, tergantung fi'ilnya ya. Kalau fi'ilnya maklum ya jadi fa'il. Kalau fi'ilnya majul jadi apa? Naibul fa'il. Kalau fi'ilnya nakis jadi apa? Isim ya. Yang penting makharofa. Ini khusus makharofa. Wa huwa khamsatun. Dhamir mutasil yang khusus makharofa ada lima. Atta'u kakumtu wal alifu kaqoma. Wal wawu kaqomu. Wan nunu kaqumna. Wa ya'ul mukhatabati kaqumi. Wa huwa khamsatun at-ta'u kaqumtu wal alifu kaqoma wal wawu kaqomu wan nunu kaqumna wa ya'ul mukhatabati kaqumi. Ini dhamir mutasil yang selalu makharofa ada lima. Yang pertama tak. Contoh kumtu jadi apa itu? Fa'il ya. Yang kedua alif. Koma, koma alif mutsanna jadi fa'il. Yang ketiga alwaw. Komu wawu jama'ah fa'il. Nun yang keempat kumna nun niswa. Ini termasuk dhamir mutasil ya. Fa'il. Ya'ul mukhatabah yang kelima kumi. Ya mukhatabah jadi fa'il. Jadi ta' alif wawu nun ya mukhatabah. Ini yang selalu makharafa. Ini dhamir mutasil yang selalu maharafa. Athani mustarikun baina mahalin nasbi wal jar. Mustarikun baina mahalin nasbi wal jar. Ini dhamir mutasil yang bisa mahal nasab, bisa juga mahal jar. Kalau mahal nasab jadi apa? Maful bih. Kalau mahal jar jadi apa? Al-majur bil harfi atau mudhaf ilaih. Ya, na'am. Wahuwa thalathatun. Ini ada tiga. Dhamir mutasil yang modelnya seperti ini ada tiga. Ya'ul mutakallim kaqaulihi ta'ala Rabbi akramani. Rabbi akraman. Rabbi akramani. Asalnya seperti itu. Surah Al-Fajr ayat 15. Waqaful mukhatabi. Waqaful mukhatabi. Kaqaulihi ta'ala ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka rabbuka. Surah Al-Duha ayat yang ketiga. Waha'ul ghaib. Waha'ul ghaibi kaqaulihi ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Surah Al-Kahfi ayat 34. Al-Kahfi ayat 34. Nah, perhatikan. Ini dhamir mutasil yang kedua bisa dipakai untuk mahal nasab, bisa dipakai mahal jar. Ini ada tiga. Yang pertama, ya mutakallim. Nah, yang mutakallim dalam satu kondisi mahal nasab, dalam kondisi yang lain mahal jar. Contohnya ada dalam satu ayat. Rabbi akramani. Rabbi, ya mutakallim yang pertama itu mahal apa? Hah? Mahal jar mutaf ilaih. Akramani, ya mutakallim yang kedua mahal apa? Mahal nasab, mahal lebih. Baik. Berarti ya mutakallim kadang dipakai mahal nasab, kadang dipakai mahal jar. Yang kedua, kaful mukhatab. Ini juga kadang dipakai mahal nasab, kadang dipakai mahal jar. Contohnya ada dalam satu ayat. Perhatikan. Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu tidak akan meninggalkanmu. Kaf yang pertama. Kaful mukhatab. Mahal apa? Mahal nasab. Maful bi. Rabbuka. Kaf yang kedua ini. Mahal apa? Mahal jar. Mudhaf ilaih. Baik. Yang ketiga, ha'ul ghaib. Juga begitu. Kadang dipakai mahal nasab, kadang dipakai mahal jar. Ini ada contohnya dalam satu ayat. InsyaAllah ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Lahu, haknya itu hak ghaib. Mahal apa? Mahal jar. Majur bil harfi. Sahibuhu, haknya hak ghaib. Mahal apa? Mahal jar. Mudhaf ilaih. Yuhawiruhu, haknya hak ghaib. Mahal apa? Nasab maf'ul bi. Atsalits mustaraqun baina mahallil raf'i, baina mahallir raf'i wa nasbi, wal nasbi wal jarri. Mustaraqun baina mahallir raf'i wa nasbi wal jarri. Dhamir mutasil yang ketiga ini sangat unik karena bisa dipakai untuk mahal rafa, mahal nasab, mahal jar. Siapa yang tahu? Wahwa na khosotan. Wahwa na khosotan. Kaqauli ta'ala Rabbana innana sami'na. Surah Ali Imran ayat yang ke 193. Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na. Jadi yang ketiga, dhamir mutasil ini kadang dipakai untuk mahal rafa, kadang dipakai mahal nasab, kadang juga bisa dipakai mahal jar. Ini spesial untuk na, dhamir na. Ya. Ini juga contohnya ada dalam satu ayat, yakni surah Ali Imran ayat 193. Nah, di sini mahal apa? Mahal? Mahal jar mudhaf ilaih. Innana na. Mahal apa ini? Nasab isimnya inna. Sami'na. Rabbana na'am mahal jar mudhaf ilaih innana Nasab isimnya. Sami'na. Sami'na mahal rafa menjadi fa'il. Baik. Pintar yang bikin contoh ya, satu ayat bisa untuk sekaligus ya. Itulah Ibnu Hisham rahimahullah ya, itu beliau di dalam masalah itu ya. Nah, terkenal orangnya, bagus kasih contoh langsung ayat, langsung hadis, langsung syair ya. Nah, itu ayatnya gak sembarang ayat, satu ayat langsung untuk satu contoh. Baik. Al-mas'alah itu Al-Khamisah. Ya, masih Al-Khamisah lah. Al-Khamisah yang qasimu al-munfasilu bihasabi mawakil i'rabi ila kismai ila kismain yang qasimu al-mufasilu bihasabi mawaqi' i'rabi ila kismain dhamir mufasil jika dilihat dari kedudukan i'rabnya terbaiknya menjadi dua. Al-awwal ma yakhtassu bima khalli raf'i wahuwa ana wa furu'uha kaqouli ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan. Wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini ialah agama kalian semua, agama yang satu. Ini di sini umat, di sini artinya ialah agama, bila ya. Wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku ialah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Ana pakal nasab makharafa, jadi apa? Mubtada. Wa furuha, dan cabang-cabangnya itu wa huma hum ya huma wa nasab ana nahnu, itu ya namanya ma yahtassu bi mahalli raf'i. Tadi surah Al-Anbiya ayat berapa ya? Dua. Nah, ayat yang ke-9. Tayyib Aksan. Jadi makna inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan ay millatukum millatan wahidatan wahyal Islam, ya. Jadi makna ummah di sini bukan ya, tapi apa ini? Millah, agama. Asani ma yahtassu bi mahalli nasbi, ma yahtassu bi mahalli nasbi, wa huwa iya iyahu wa furu'uha, kaqauli ta'ala wa iyyaya farhabun, wa iyyaya farhabun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Iyyaya mahal apa? Mahal nasab maf'ul bih. طيب نعم طيب kalau furu'uha cabang-cabangnya yahu yahuma yahu biyah yahuma yahunna ya ka yakuma yakum sampai seterusnya ya. Cukup. Mufadat ya. Cukup ya. Masalah domir belum selesai. Ya. Masih domir baris mufasil ya. Nanti ada domir mustatir jawazan wa wujuban. Nah, ada beberapa kaidah terkait dengan masalah lain domir. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja ya. Pelan-pelan, yang penting jalan ya dan paham. Barakallahu. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa menguasai dan memahami kitab Al-Fiyah ya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.